wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi Selasa 28 Dzulqa'dah 1435 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji kembali kitab Tafsir Sa'di yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi ini kita melanjutkan masih di dalam Tafsir As-Sa'di surat Al-Baqarah ayat yang ke-145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. Dan sungguh jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, semua ayat dan keterangan, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sungguh, jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang atau golongan orang-orang yang zalim. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum ayat ini berbicara tentang bahwa orang-orang Yahudi, mereka itu, dan Nasrani terutama, mereka itu tidak akan pernah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun didatangkan kepada mereka ayat-ayat yang berkenaan dengan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka mengikuti ajaran Alkitab, Taurat dan Injil, tetap saja mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disebabkan karena mereka mempunyai sifat yang buruk, yaitu sifat menolak kebenaran. Sifat menolak kebenaran ini biasanya timbul dari sifat hasad. Maka disebutkan di dalam ayat yang lain bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang hasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim." Artinya surat Al-Baqarah ayat 109 sudah kita lewati. Kebanyakan dari ahlul kitab sangat menginginkan jika mereka mampu mengembalikan kalian dari keimanan kepada kekafiran. hasadan min 'indi anfusihim, karena hasad terhadap diri mereka. Apa? Karena hasad dari diri mereka terhadap kalian. Ini menunjukkan kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayat ini terutama bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan orang ahlul kita, Yahudi dan Nasrani, tidak akan mungkin mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pemindahan kiblat. Tidak akan mungkin mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sebabnya adalah apa? Karena hasad. Mereka mempunyai sifat hasad yang berakibat kepada penyakit yang sangat buruk. Jauhi sifat ini para ikhwah sekalian, yaitu menolak kebenaran. Jadi salah satu buruknya sifat hasad adalah menolak kebenaran. Salah satu buruknya sifat hasad adalah menolak kebenaran. Ini seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi karena hasad mereka terpampang jelas, ini ayat Al-Quran, ini ayat dari Taurat, ini ayat dari Injil, tetap saja mereka tidak mau menerima. Kenapa? Karena hasad dari diri mereka. Nah, kita sebagai seorang muslim mengambil pelajaran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "As-sa'idu man wu'idha bi ghairihi." Orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Artinya, jika orang lain melakukan sebuah keburukan, maka jangan kita ikuti. Jangan kita ikuti kebiasaan tersebut. Abu Lahab, saya punya buku judulnya Kalau Benar Kenapa Tidak Diikuti, Al-Haqqu Ahaqqu Ayyuttaba. Di dalam buku tersebut saya menyebutkan kenapa orang menolak kebenaran. Buku ini memang sebab penulisannya adalah sebagian orang yang bertanya, kalau saya sudah masuk kajian-kajian ahlu sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh, kenapa mulai timbul pelarangan-pelarangan? Bid'ah-bid'ah dilarang, tahlilan, kemudian haulan, selamatan, yasinan, pokoknya yang ada an-annya. Ya. Kenapa dilarang? Padahal kan itu pekerjaan nenek moyang kita. Salah satu penyebab yang menyebabkan orang susah menerima kebenaran hasad ternyata. Dan itu terjadi pada Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Lahab, Abu Jahal, mereka berdua ini khususnya, dan secara umum orang-orang kafir Quraisy secara umum, mereka tahu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa akan ada nabi yang lahir di penghujung zaman dan harus diikuti. Mereka tahu itu benar. Tetapi kenapa mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW yang merupakan anak paman mereka? Karena takut hasad terhadap popularitas yang dimiliki oleh Rasulullah kelak. Akhirnya popularitas yang mereka miliki menjadi menurun. Itu saja sebabnya sebenarnya. Sebabnya permasalahan duniawi, tetapi sangat berakibat fatal. Tidak mengikuti ajaran, tidak berakidah yang benar. Nah, ini bahayanya. Dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Dinasihati tidak mau. Ya, kenapa? Karena ternyata hasad. Salah satu dampak buruk sifat hasad apa? Menolak kebenaran. Ya. Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min kamali hirsihi ala hidayatil khalqi yabdhulu lahum ghayata ma yaqdiru alaihi minan nasiha. Di antara semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang besar dalam menyampaikan hidayah kepada manusia adalah beliau mengerahkan segala daya dan upaya untuk mereka dari nasihat. Dari nasihat. Ya. Ini kebiasaan Rasulullah yang patut dicontoh. dan sangat patut dicontoh. Dan Nabi Muhammad SAW, kebiasaan beliau seluruhnya wajib bagi kita untuk mencontohnya. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu suri tauladan dari Rasulullah adalah beliau kalau urusan menasehati tidak setengah-setengah. Menasehati benar-benar datang dari hati dan benar-benar mengerahkan semangat, kekuatan agar orang yang dinasehati menerima nasihatnya. Maka kapan kita, misalkan sekarang bapak-bapak yang hadir sendirian, ya, tidak ada istri-istrinya belum mengenal sunnah, maka terus dinasihat dengan semaksimal mungkin. Bukan sekedar sekali, dua kali, satu majelis, dua majelis, duduk berduaan, tidak. Atau misalkan keluarga yang masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, terutama kesyirikan dan perbuatan bid'ah, terus dinasihat. Jangan sampai kita patah semangat. Lihat Rasulullah, ya, kebiasaan beliau yang sangat patut kita contoh dalam memberi nasihat, sangat semangat untuk mengeluarkan, mengerahkan apa saja agar orang mendapat nasihat, agar orang mendapatkan petunjuk. Ini yang diinginkan penjelasannya oleh Syekh. Kemudian beliau mengatakan, wa yatalattafu bihidayatihim, dan lemah lembut dalam memberi hidayah kepada mereka. Ini hal kedua yang sangat patut kita contoh dalam memberi nasihat. Lemah lembut, ya akhi, wahai saudaraku, lemah lembutlah. Terutama bagi orang-orang yang awam, berlemah lembutlah. Bukankah kita dulu sebelum mengaji, sebelum mengenal sunnah-sunnah Rasul, kita apa juga seperti mereka, sulit menerima. Bahkan saya punya pengalaman sendiri dulu, Al-Ustaz Al-Fadhil Anas Burhanuddin datang liburan dari kota Madinah, kemudian beliau, waktu itu saya belum kuliah, masih di pondok tradisional menghafal Quran, datang ke pondok kita menghafal Quran tersebut karena beliau pernah di situ juga. Akhirnya beliau memberitahukan, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini perbuatan kesyirikan, ini tidak ada dalilnya. Kalau kita perhatikan di pondok, karena hampir semua yang dikatakan beliau semuanya bidah. Ini gimana ceritanya? Sampai pada waktu itu dalam tahap saya ingin, ini cerita hakiki, saya ingin mendebat beliau, saking kalahnya saya ingin nonjok beliau. Tapi beliau dengan lemah lembutnya menerima, menasihati kita, sampai kita sadar bahwa yang kita lakukan belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Artinya apa? Yang ingin dituju oleh penulis di sini, salah satu suri tauladan dari Rasulullah, kapan kita berhadapan dengan orang yang awam, bukan untuk ilmu, yang sudah lama di majelis ilmu, beda, ya, tidak sama caranya. Beda dengan orang yang baru mendapatkan nasihat dengan orang yang ngehel dengan nasihat, sangat berbeda. Kalau orang yang sudah lama mengaji, kemudian kita sudah kasih sering nasihat, tapi ternyata ngeyel, nah ini mungkin ada sifat ta'inat di dalam diri, sifat membangkang, membantah. Tetapi orang awam kebanyakan mereka tidak tahu. Jadi kapan kita bisa lembut terhadap orang ketika kita berdakwah? Ketika kita menganggap orang tersebut di hadapan kita, mungkin dia tidak tahu. Nah ini nyaman nanti. Sama seperti kita kepada keluarga, kepada anak-anak. Anak kecil misalkan, anak yang baru tumbuh 7, 8, 9, 10. Kita akan bisa lembut kepada mereka di dalam mendidik anak kita ketika kita berpendapat mereka ini belum tahu, harus diberitahu. Bukan mereka orang yang ngeyel terhadap kebenaran. Nah, ini tips agar kita mudah untuk berlemah lembut dalam mendakwahi, terutama ya dalam keluarga. Karena tugas kita Bapak Ibu Saudara-saudari, wa anzil ashiratakal aqrabin. Artinya peringatkan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dahulu sebelum orang lain. Ya, pelan-pelan. Tidak boleh kita langsung kepada memvonis orang tersebut. Orang tersebut tidak paham aslan apa yang dibicarakan. Maka harus benar-benar dilemah lembutkan cara penyampaian dan juga apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Kemudian yang mengatakan wa yahzunu idza lam yanqadu li amrillah. Subhanallah. Beliau sangat sedih bila mereka tidak tunduk kepada perintah Allah. Ini perhatikan ya. Ini orang yang ikhlas dalam memberi nasihat. Ketika orang yang kita nasihati tidak menerima nasihat, maka yang ada di dalam diri adalah sedih. Sedih bukan karena kenapa-napa, tetapi sedih karena ternyata ada nasihat yang diberikan tulus dari hati belum diterima. Orang tersebut kita cintai karena Allah, tapi belum menerima nasihat. Ini bukti keikhlasan. Ya, ikhlas apa? Dalam menasihati. Dia sedih bukan karena ingin kehilangan sesuatu dari perkara dunia. Dia sedih bukan karena mendapatkan kehilangan komersil, bukan. Dia sedih karena si fulan belum dapat hidayah. Ini keikhlasan seorang hamba. Keikhlasan seorang yang menasihati. Dan itu yang terdapat di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan, "Fakana minal kuffar man tamarrada an amrillah wastakbara ala rusulillah wa tarakal hadiya amdan wa udwanan." Di antara kaum kafir ada yang membangkang terhadap perintah Allah, berlaku sombong terhadap rasul-rasul Allah, dan meninggalkan hidayah dengan sengaja dan melampaui batas. Ya. Faminhum al-yahudu wan nasara ahlul kitabul awal. Maka di antara mereka itu ada orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu ahli kitab pertama. Alladzina kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an ya la an jahlin. Ini benar-benar ngeyel memang. Coba perhatikan, yaitu ahli kitab pertama yang mengingkari Nabi Muhammad SAW dengan keyakinan, bukan dengan kebodohan. Mengingkari kebenaran ketika dia tahu itu benar lebih parah dibandingkan mengingkari kebenaran karena dia bodoh, Pak. Paham maksud saya, Pak? Seseorang mengingkari hari akhirat misalkan, padahal dia tahu akhirat itu benar adanya, ada dalil-dalilnya dari ayat Al-Quran, hadis Rasul. Ini lebih parah dibandingkan orang yang mengingkari hari akhirat tapi dia tidak tahu dalil-dalilnya. Mengingkari perbuatan meninggalkan sholat itu adalah sebuah kekafiran, sebuah perbuatan dosa besar, lebih besar dibandingkan berzina dengan ibunya, lebih besar dibandingkan berjudi, minum khamr. Di saat dia tahu dalil-dalilnya, lebih buruk dibandingkan orang meninggalkan sholat karena tidak tahu hukumnya, karena tidak tahu. Dan itu terjadi pada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, maka mereka mendapatkan gelar al-maghdub. Karena menolak kebenaran karena keyakinan. Itu benar tapi dia tolak. Ini pantas sekali untuk mendapatkan gelar seperti ini. Dan kalau untuk diri kita, jauhi sifat seperti ini. Bapak Ibu saya ingatkan, hanya orang-orang yang buruk hatinya yang menolak kebenaran. Apalagi kalau dia tahu itu sudah benar. Coba perhatikan surat Al-Baqarah. Ya, hanya orang-orang yang buruk hatinya, sombong hatinya, congkak hatinya, menolak kebenaran, menolak nasihat. Coba perhatikan, wa idza qila lahu taqillah akhadathu al-izzatu bil ism fa hasbuhu jahannam. Jika diberikan kepada dia takutlah kepada Allah. Nasihatkan, takutlah engkau kepada Allah. Ini maksiat, maka apa yang terjadi? Bukan malah menerima nasihat. Akhadathul izzah, timbul di dalam dirinya izzah. Ini ghibah, ini namimah, sombong, ini congkak, permasalahan-permasalahan hati. Pasti orang kalau menolak kebenaran pasti sakit hatinya. Artinya hatinya sedang kotor. Garis bawah itu baik-baik. Yang menolak kebenaran pasti hatinya apa? Kotor. Contoh ayat surat Al-Baqarah 206 yang saya baca tadi. Jika dikatakan kepada dia, takutlah kepada Allah. Akhazatul izzah, timbul di dalam dirinya rasa sombong. Kalau aplikasi langsungnya, neraka aku juga yang menanggungnya kena. Ini orang yang pasti buruk hati, yang menolak kebenaran sesudah datang kepadanya sebuah keyakinan, itu pasti buruk hati. Maka hati-hati penyakit hati seperti ini. Biasanya orang-orang yang penyakit hati seperti ini capek, Pak. Face wajahnya cepat tua kelihatannya. Allah Subhanahu wa taala. Dan hidupnya capek. Kenapa? Karena senantiasa dipenuhi dengan rasa ini dampak buruk dari hati yang ketika jadwal saya untuk tematik, salah satu dampak buruk hati kotor itu adalah orang akan tidak tenang hidupnya. Ngumpul ke sini takut dikatakan begini, ngumpul ke situ seudon kepada orang, karena hatinya tidak bersih. Selalu ketika berkumpul dengan orang, senantiasa membawa hati yang penuh dengan rasa hasad, dengki, kotor. Maka jauhi sifat-sifat seperti ini. Terutama, tetap saja mereka tidak akan menerima dakwah. Maksudnya, dengan segala bukti yang nyata dan dalil yang menjelaskan perkataanmu dan menerangkan apa yang kamu dakwahkan kepada mereka, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Maksudnya mereka tidak akan mengikuti. Li'anna tiba'al qiblah dalilun 'ala tiba'. Ini penting, karena mengikuti dalam hal kiblat menunjukkan akan ketundukan kepada beliau. Beliau di sini lihat halaman 246. Beliau di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan, Pak, pelajaran menarik bahwa bukti seorang dinyatakan mengikuti Rasulullah yaitu mengikuti ajaran Rasulullah. Simbolnya kiblat. Yang mengikuti pemindahan kiblat tidak nyengir sana sini, maka berarti dia mengikuti Rasulullah. Bukti orang yang mengikuti Rasulullah adalah yang mengerjakan ajaran Rasulullah. Ini garis bawah yang baik. Bukti orang yang mengikuti Rasulullah adalah yang mengerjakan apa? Ajaran Rasulullah. Kalau seandainya ada orang yang mengklaim saya mengikuti Rasulullah, tapi ajarannya ditinggalkan, ini adalah klaim bohong, dusta. Sama seperti zaman sekarang, ditinggalkan, malah bikin yang baru-baru yang bukan diajarkan oleh Rasulullah. Pantas gak bernama dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Tidak. Pantas gak bernama dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Nah, perhatikan kata-kata umat Nabi dalam hadis tentang syafaat. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Kapan seseorang dikatakan umat Rasulullah? Kapan tadi? kita sudah jawab, ketika mengerjakan ajaran Rasulullah. Ya, bukan sekedar claim, bukan sekedar pengakuan saja, tetapi murni benar-benar seorang yang mengikuti Rasulullah adalah yang mengerjakan ajarannya. Disimbolkan di sini dengan kiblat. Kiblat, kiblat dipalingkan, maka siapa yang mengikutinya tanpa berat di dalam hatinya, ya, dia sami'na wa ata'na, itu berarti mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan sampai kepada paragraf yang habis ini. Walianna sababa huwa sya'nul qiblah wa innama kana al-amru kadzalik li'annahum mu'anidun araful haqqo wa taraku. Dan perkara tersebut bisa seperti itu adalah karena mereka durhaka, di mana mereka telah mengetahui kebenaran namun mereka meninggalkannya. Seperti yang saya sebut tadi, Pak. Seorang tercela dengan sangat tercela, buruk, sangat buruk sifatnya, kapan dia mengetahui kebenaran tapi dia meninggalkannya? Kalau orang mengerjakan maksiat karena tidak tahu itu maksiat, itu masih mending, Pak, dibandingkan orang yang sudah tahu ini dosanya seperti ini, dosanya seperti ini, dia masih melanggar. Paham maksud saya, Pak? Ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, kenapa mereka sangat buruk di mata Allah, di sisi Allah? Karena mereka sudah tahu kebenaran, tetapi masih mereka melanggar. Masih mereka langgar hal tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, fal ayatu innama tufidu wa yuntafa'u biha man yatlubu man yatatallabul haqqo wa huwa mushtabihun alayhi fatuwaddahu lahu al ayatul bayyinat wa amma man jazama bi'adami ittiba'il haqq fala hilta fi. Artinya, maka ayat-ayat itu hanya akan bermanfaat bagi orang yang mencari kebenaran. Ya. Orang akan mudah menerima nasihat ketika memang dia menginginkan nasihat. Namun perkaranya samar menurutnya, maka ayat-ayat yang jelas akan berfungsi menerangkan untuknya. Adapun orang yang telah bertekad untuk tidak mengikuti kebenaran, maka tidak ada alasan lain baginya. Tidak ada alasan lain baginya. Artinya, para ikhwah sekalian, orang-orang yang susah menerima kebenaran, tetap saja. Dari asalnya memang mau menolak. Dinasihati 1000 kali nasihat juga susah. Ya, dari asalnya memang menolak. Ada pepatah Arab mengatakan, Ainur Ridho, ini perhatikan ya, jauhkan sifat ini dari diri kita. Ainur Ridho an kulli aibin kalilatun, kama anna ainas suhti tubdil masaya. Mata, kalau sudah senang kepada sesuatu, maka aib yang banyak pun akan terasa sedikit. Ya, sebagaimana mata kalau sudah menganggap sesuatu itu buruk, maka kesalahan yang kecil itu pun akan terasa besar. Begitulah orang yang kotor hati. Ya. Yang kotor hatinya seperti itu. Selalu mencari-cari kesalahan. Meskipun orang tersebut terasa, padahal dia benar, selalu dianggap salah. Misalkan ada orang sholat selalu di pojok, ya, karena dia menganggap sholat yang di pojok saya akan terasa khusyuk, tidak banyak ngobrol, tidak banyak yang dilihat, hanya kanan kiri, depan belakang, kanan dan depan itu dinding, jadi tidak terlalu jadi dia merasa khusyuk. Ada orang yang buruk hatinya menganggap, ah, itu lihat pura-pura aja sidin tuh di ujung sana tuh, di buncu tuh paling guring sidin di situ, selalu dicari-cari kesalahan, ya, tidak pernah baik di hadapannya perbuatan siapapun. Nah, ini tidak benar. Ini hati yang sakit. Ya. Berteman juga seperti itu. Berteman juga seperti itu. Maka jangan meletakkan pertama kali, terutama terhadap seorang muslim ya, jangan meletakkan pertama kali sifat buruk ataupun perasaan buruk terhadap orang, terutama muslim. Karena ini menunjukkan buruknya hati. Dan orang buruknya hati itu, Pak, cepat stroke. Iya, betul. Ya, ke sana salah, ke sini salah, mau senyum setengah-setengah senyum. Ya. Cepat stroke. Beda dengan orang yang lapang hatinya, nyaman, senantiasa dibawa perbuatan orang tersebut, senantiasa dibawa kepada hal positif. Bahkan sampai salah pun mungkin masih dicari alasan agar benar. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit lagi ini. Wa aidan fa inna ikhtilafahum fi ma bainahum hasilun wa ba'dhum ghayru tabi'in qiblat ba'd falaysa bighoribin minhum ma'a dhalika an la yattabi'u qiblataka ya Muhammad wa humul a'da haqiqatul hasadah. Subhanallah, ya, luar biasa perkataan beliau. Beliau mengatakan, dan juga perpecahan di antara ahlul kitab mereka. Lihat, orang Nasrani terpecah menjadi beberapa sekte. Ya kan? Yahudi terpecah menjadi beberapa sekte, golongan. Di antara mereka terjadi perpecahan, benar-benar terjadi, di mana sebagian mereka tidak mengikuti kiblat sebagian yang lain. Oleh karena itu, bukanlah suatu hal yang aneh apabila mereka tidak mengikuti kiblatmu, wahai Muhammad. Antara mereka saja pecah, apalagi datang orang yang baru seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu maksudnya ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini perkataan yang sangat luar biasa dari Syekh, dan mereka yaitu ahli kitab itu adalah musuh-musuh yang benar-benar dengki. Maka saya baru kemarin jujur baru sekali membahas masalah hasad. Benar-benar memang hasad itu sifat yang buruk. Coba perhatikan ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lihat kenapa artinya, katakan wahai Muhammad, aku berlindung dari Rabb-nya yang memiliki waktu subuh. Disebutkan oleh Al-Husain ibn Fadl. Al-Husain ibn Fadl ini cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Allah mengumpulkan dalam surat ini seluruh keburukan dan mengakhiri keburukan dengan sifat hasad, menunjukkan bahwa sifat hasad adalah akhassut tabaa', sifat buruk paling buruk yang ada dalam diri manusia. Dan memang terbukti, Pak. Seperti yang saya sudah singgung-singgung di awal kajian tadi, dengan sifat hasad orang menolak kebenaran. Dengan sifat hasad orang tidak bersyukur. Dengan sifat hasad orang menyerupai iblis. Dengan sifat hasad orang menyerupai siapa? Yang sekarang kita bicarakan, Yahudi Nasrani. Dengan sifat hasad orang menyerupai kaum musyrik Quraisy. Ya, kaum musyrik Quraisy. Ini luar biasa. Dengan sifat hasad seorang menolak kebenaran, mungkin saya sudah sebutkan. Jadi buruknya sifat hasad. Kenapa Allah mengumpulkan di paling terakhir, aku berlindung dari seorang yang hasad jika dia hasad? Karena ternyata memang seluruh keburukan puncaknya pada hasad. Maka jauhi, Pak. Ini nasihat untuk diri saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian ya, agar menjauhi sifat hasad. Yang yang lain. Sifat hasad menjadikan manusia berpura-pura mengetahui takdir Allah. Dari mana itu? Saya ulangi. Sifat hasad buruknya menjadikan manusia berpura-pura mengetahui takdir Allah. Misalkan, contoh yang sering saya sebutkan. Seorang keluarga, di sini juga ada keluarga, bertetangga. Sang suami yang ini kerjanya sama dengan sang suami yang ini. Jabatannya sama, gajinya sama. Tetapi suami yang ini, rumah yang ini, setiap 6 bulan mobilnya ganti. Yang di sini menaikinya, menghidupkan mobilnya lebih lama daripada menaikinya. Bulan, hampir setiap bulan, ya, masuk ke dalam bengkel. Dan sedikit menyimpang, saya ingin berterima kasih kepada yang membelikan saya mobil, mudah-mudahan menjadi manfaat. Alhamdulillah sekarang bisa dibawa kemana-mana, ke Martapura, kemana-mana untuk berdakwah. Mudah-mudahan jadi amal saleh beliau. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikenal oleh Allah, yang ini, keluarga yang ini iri kepada yang di sampingnya. Mungkin bininya iri. Kak, coba lihat. Nah, di higa kita tuh setiap 6 bulan berganti mobil. Ternyata apa? Maklar mobil. Ya, ini kan mengaku-ngaku mengetahui takdir Allah. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang hasad itu capek hidupnya penuh dengan su'udzon kepada orang. Ya, maka jauhilah sifat hasad tersebut. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada waktu, ada yang bertanya? Nah, Mas Wahyu. Atau Mas Tanda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan di sini Ustaz, saya pernah ada mendengar kajian dari media internet yang mana isinya seseorang bisa dikatakan sebagai ahli bid'ah apabila telah hilang penghalangnya Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, penghalang itu yang bagaimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mas, jadi seorang misalkan ini fulan, kita akan bisa memvonis ini fulan menjadi orang kafir atau orang musyrik atau ahli bid'ah ketika sudah kita lakukan dua hal. Yang pertama, mendirikan padanya hujjah. Apa maksud hujjah itu? Menjelaskan padanya, eh fulan, ini kekafiran loh. Dalilnya A, B, C, D. Wahai fulan, ini kesyirikan. Dalilnya A, B, C, D. Wahai fulan, ini perbuatan bid'ah. Dalilnya A, B, C, D. Nah, ketika dia masih menolak, maka disinilah dia nantinya harus kita kerjakan hal yang kedua, yaitu tiadanya penghalang dari dirinya. Apa tiadanya penghalang? Yaitu penghalangnya misalkan dia mengerjakan perbuatan bid'ah atau kesyirikan atau kekafiran karena sengaja. Itu tiadanya penghalang. Penghalangnya itu artinya adalah dia mengerjakannya itu dengan sengaja. Tidak ada rasa bodoh di dalam dirinya terhadap kebid'ahan. Dia tahu itu bid'ah. Hilang darinya penghalang itu. Dia mengilmui itu bid'ah, tapi dia tetap melaksanakan. Nah, itu penghalang. Atau dia mengerjakannya dengan sengaja, sadar tanpa paksaan. Karena paksaan penghalang. Kita tidak bisa memvonis seseorang ahli bid'ah kapan dia dipaksa. Tapi ketika ternyata dia sengaja mengerjakannya tanpa paksaan, oh berarti penghalangnya hilang. Berarti dia memang sengaja dengan ilmunya dia mengerjakan bid'ah, maka dia ahli bid'ah. Itu penghalang. Jadi penghalang itu satu, ketidaktahuan, keterpaksaan atau dipaksa orang, ya. Ya, dua itu. Itu penghalang. Kapan hilang penghalangnya ini? Tetap saja dia mengerjakan, dia tahu ilmunya itu bid'ah, dia tidak dipaksa orang, sadar dia melakukannya, maka pada saat itu, atau ditambah yang ketiga, yaitu belum baligh. Belum baligh. Boleh ditambah gila, empat. Ya, ini penghalang. Jadi gini, Mas, kalau orang mengerjakan perbuatan bid'ah karena gila, nah ini berarti penghalang baginya. Belum bisa kita katakan dia ahli bid'ah. Atau dia melakukannya dalam keadaan belum baligh, belum kita katakan dia ahli bid'ah. Atau dia melakukannya tanpa tahu. Ya, artinya dia tidak tahu ilmunya itu bid'ah. Seperti kebanyakan kaum muslim sekarang. Mereka tidak dikatakan ahlinya bid'ah. Yang ahlinya bid'ah itu yaitu ustadz-ustadznya, kiainya, ya, ataupun pengajarnya, dia sudah tahu itu tidak ada contohnya, tapi masih ngajak orang. Adapun orang-orang awam ini hanya ikut-ikutan, ikut kambing ribut kata orang, ya, ikut kambing tumbur, ke sana ikut, ke sini ikut. Nah, itu tidak bisa dikatakan ahli bid'ah. Jadi tidak bisa kita lihat orang sekali melakukan perbuatan bid'ah langsung kita ponis dia ahli bid'ah, enggak. Ya, dan itu pun tidak arif nantinya dalam berdakwah. Nah, saya sering agak kurang nyaman mendengar kalau ada orang ceramah misalkan, kebanyakan manusia kan sekarang mengerjakan perbuatan bid'ah dan mereka itu ahli-ahli bid'ah. Ya, mereka mengerjakan, tetapi tidak semua yang mengerjakan menjadi ahli. Paham ya? Hanya pelaku tetapi tidak ahli. Yang ahli itu siapa? Yang ngajak. Sudah tahu bid'ah, tapi tetap saja. Dengan dalil apa? Karena kalau seandainya saya nanti mengatakan ini bid'ah, ada lagi undangannya. Ya, ini dia. Wallahu'alam. Nah, silakan. Ya, barakallahu fikum. Sehubungan dengan kajian yang tadi malam, Ustaz, ada dua pendapat, terus kita mengambil pendapat yang lebih benar. Apakah kita mengambil satu pendapat, terus meninggalkan pendapat yang lain? Atau gimana itu yang pertama? Yang kedua, kalau mengerjakan sunnah tapi melihat kondisi itu gimana, Ustaz? Misalnya kan di masjid tertentu kita belum tahu di situ gimana. Terus biar enggak terjadi fitnah, akhirnya sholat kita sesuaikan dengan misalnya ke awam yang sholat sunnah dua rakatnya, duduk terakhirnya, duduk dengan ya, tawarruk. Gimana? Bagus, itu? Bagus pertanyaan Zakalak ya. Bagus sekali pertanyaan. Ya, jadi yang pertama, bagaimana menyikapi perbedaan pendapat di antara ulama. Tadi malam kita kan menyebutkan ada masalah pendapatnya tiga. Masalah yang terakhir apa contohnya? Masih ingat? Berkumur-kumur hukumnya apa? Ya, memasukkan air ke hidung hukumnya apa? Ini ada wajib, ada sunnah, ada yang dibagi. Berkumur-kumur wajib, masukkan air ke hidung, sunnah. Itu tiga. Nah, bagaimana kita berhadapan dengan tiga ini? Maka jawabannya sangat mudah, yaitu cari pendapat yang paling dekat dengan dalil menurut pemahaman yang kita pahami. Kalau kita orang awam tidak bisa, Ustaz, kita ini, saya ini awam, baca Qurannya terbata-bata, maka pada saat itu kita pilih seorang alim yang di bidangnya, yang mana dia memilih apa berdasarkan dalilnya. Dan ini bukan taklid, bukan membeo, bukan. Tetapi karena keterbatasan kita sebagai orang awam, kita pilih orang yang paling paham tentang dalil. Beliau berdalil apa, oh kita puas dengan dalil beliau, ambillah pendapat itu. Lalu pendapat kedua dan ketiga, misalkan kita mengambil pendapat wajib, pendapat kedua ketiga kita apa ya, tinggal. Nah nanti kalau ada dari kawan-kawan kaum muslim yang mengambil pendapat kedua, ketiga, dengan dalilnya, ya sudah kita legowo, kita lapang dada, tidak bisa kita memaksakan. Itu dalam perkara fikih harus kita lapang dada. Harus apa? Lapang dalam perkara fikih. Beda dengan perkara akidah, tauhid, sunnah, syirik, bid'ah. Oh itu nggak bisa dibid'ah, nggak bisa tidak. Ini tauhid, ini sunnah, ini syirik, ini bid'ah. Nggak bisa. Ya, beda dengan permasalahan yang memang di dalam fikih masalah yang mu'tabar, masalah khilafiyah. Nah, kemudian itu sudah terjawab ya, mudah-mudahan bisa. Jadi caranya dua. Kalau kita orang penuntut ilmu, kita cari. Ya, kita cari mana yang paling kuat, sudah saya ambil. Dan itu kadang bisa berubah. Ya, kadang bisa berubah. Contoh misalkan ada baru-baru orang bertanya, ini mohon maaf agak vulgar sedikit. Seorang perempuan bertanya, apa hukumnya melayani suami dengan oral seks? Kemudian sang perempuan ini tidak suka melayani suami seperti itu. Lalu kalau kita mengambil pendapat jumhur, itu hukumnya haram. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa azwajihim aw ma malakat aymanuhum faman yabtaghi wara'a dzalika faulaika humul 'adzab." Orang-orang yang selalu menjaga kemaluannya kecuali terhadap istrinya dan budaknya. Dan barang siapa yang mencari di belakang itu, maka mereka orang yang melampaui batas. Tercela, dicela oleh Allah. Termasuk melampaui batas adalah yang melakukan oral seks. Yang kada paham jangan bertakut. Apa itu oral seks? Nah, kemudian ada pendapat, tanaman-tanaman, kebun-kebun kalian dari arah mana saja? Ya. Maka ini menunjukkan cara bagaimanapun besumbalitkah ternyata. Perhatikan baik-baik. Maka ada orang, ini saya mengambil contoh saja, ada orang pertama mengambil pendapat jumhur. Setelah dia melihat pendapat Ibnu Hazm kuat, maka dia mengambil pendapat itu. Ya sudah, ini yang disebut dengan mencari pendapat yang lebih kuat dengan dalil. Saya tidak merojihkan mana pendapat yang paling kuat ya dalam hal ini, saya hanya memberi contoh. Artinya kadang seorang penuntut ilmu, dia mengambil pendapat yang menurut dia pada saat itu kuat, kemudian terang baginya yang lain, pendapat yang lain, maka dia beralih kepada pendapat yang lain. Sama seperti pendapat perempuan yang hamil dan menyusui ketika berpuasa, dia harus mengqadha atau bayar fidyah. Oh, ini sering berbeda-beda pendapat. Sama pendapat orang, awal pendapat dia menggerak-gerakkan tangannya ketika tasyahud. Sekarang mungkin dia tidak menggerak-gerakkan. Nah, itu yang disebut dengan dia terus saja mencari dalil. Asalkan dia berpindah pendapat tersebut dengan dalil, maka masih selamat. Bukan dengan hawa nafsu atau bukan dengan taklid membeu, maka masih selamat. Adapun orang awam, cara yang kedua ya Mas Wangi, orang awam maka cari ustadz, syekh yang paling kuat di bidangnya. Karena setiap orang kan mempunyai bidang masing-masing. Kayak di yayasan kita Lum, ada bidangnya. Ustaz Febri mungkin masalah akhlak, Ustaz Hasbi mungkin masalah muamalah, Ustaz Haske Khairullah mungkin masalah akidah, ya. Ustaz Aiman mungkin masalah tafsir. Ya. Saya ini kroconya saja gitu. Ini Bapak Ibu, jadi orang beda-beda. Ah, pilih pendapat misalkan dalam masalah muamalah, nanya ke Ustaz Hasbi karena beliau lebih condong permasalahan muamalah lebih menguasai. Tanya dalilnya baru selesai. Begitu kalau orang apa? Orang. Kalau terjadi perbedaan pendapat. Ini bagus pertanyaan ini karena berkaitan dengan metode beragama, Pak. Metode beragama itu penting. Karena orang dia menyimpang lurus di jalan agama ketika metodenya benar. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini, pertanyaan tentang metode beragama. Sama juga mengaplikasikannya sekarang dalam pertanyaan kedua. Iya, beliau kan setelah menanyakan metode beragama yang pertama, nanyakan aplikasinya. Ustaz, kalau bisa di masjid selain masjid Imam Syafi'i atau masjid-masjid yang masih mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran Rasul, seperti adanya kunut atau masjid yang kalau seandainya sholat dua rakaat seperti subuh maka mereka tawarruk, apakah kita memaksakan untuk iftirash? Nah, ini kan lari kepada metode beragama, bagaimana caranya menghadapinya? Maka jawabannya wallahu a'lam, ada pendapat mengatakan al-maf'ul yang lebih rendah derajatnya bisa dikerjakan demi taklif, demi mendekatkan hati, demi bisa diterima dakwahnya. Bisa saja. Kapan kita ingin bertawarruk, duduk di atas mohon maaf pantat kita dan memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan demi agar bisa diterima dakwah, maka ini tidak mengapa. Sembari nanti di tengah perjalanan kita ajarkan. Pendapat yang paling kuat wallahu alam adalah apa? Iftirash. Begitu. Ya, bisa dipahami ya. Kunut juga begitu. Kapan kita misalkan ingin mengambil hati orang-orang yang kita dakwai, boleh pada saat itu kita kerjakan. Dalam artian kalau kita jadi makmum, kalau jadi imam, maka mungkin terus terang dari pertama, mohon maaf ulun kalau imam belum berkunut, ya sudah, tidak usah dijelaskan karena hadisnya begini begini, enggak usah, ya belum mengerjakan kunut atau tidak mengerjakan kunut, sudah selesai, orang akan paham, oh begitu, paling-paling pian diganti karena jadi imam. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, ada pertanyaan. Silahkan. Ya, dari BBM. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya punya teman dulunya Islam, terus sekarang menikah dengan orang Nasrani. Sekarang dia ingin kembali lagi dan sering sholat sembunyi-sembunyi. Tetapi kadang kalau diajak suaminya ke gereja, masih kesana karena alasan masih takut dengan suaminya tersebut. Itu bagaimana Ustaz, dan solusi apa yang sebaiknya dia harus lakukan? Saya katakan, yakini Allah, tinggalkan suami karena Allah akan memberikan solusi. Solusi apapun, solusi cara berpisah, solusi cara mengurus anak, solusi ekonomi, solusi jodoh baru, banyak sih yang menginginkan yang itu. Solusi apa? Ya, artinya tinggal Allah, yakini, lebih yakin karena Allah. Karena Anda sudah keluar dari Islam, kalau seandainya mengikuti kegiatan-kegiatan di sana, maka cepat-cepat kembali kepada agama Islam sebelum ajal menjemput. Ya, dan itu wanita harus berpisah, tidak bisa tidak. Kalau tidak dia berzina. Bukan cerai ya, pisah. Dalam bahasa Arabnya, bahasa fikihnya al-fashu. Dipisah, jadi nggak ada cerai talak satu, talak dua, nggak ada, nggak masuk hukum cerai itu,